بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ayat berikutnya ayat ke-6 dari surat Al-Hadid firman Allah Subhanahu wa taala yuliju al-laila fin nahari wa yuliju an-nahara fil lail wa huwa alimun bi dhatis sudur. Yuliju al-laila fin nahari, Allah Subhanahu wa taala yuliju yani yudkhilu, memasukkan al-laila malam, fin nahar ke dalam siang, berarti malam menggantikan siang. Wa yuliju an-nahara fil laili, dan Allah memasukkan siang, fil lail ke dalam malam, berarti siang menggantikan malam. Itu ikhtilaful laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman, ay yudkhilul laila 'ala an-nahari, yaitu Allah memasukkan malam atas siang. Fa yughashshihumul lail بظلامه فيغشيهم الليل بظلامه فيغشيهم الليل بظلامه sehingga malam meliputi mereka dengan gelapnya. Malam meliputi makhluk di bumi dengan gelapnya. فيسكنون ويهدؤون, sehingga mereka jadi di malam hari jadi tenang, ya. Mereka diam, berhenti beraktivitas, berdiam di rumah masing-masing, istirahat, karena tidak cocok untuk aktivitas dengan gelapnya malam. Dan itulah saat yang paling efektif untuk istirahat hidup. Thumma yudkhilun nahara 'ala al-laili, kemudian Allah memasukkan siang atas malam. Fayazulu ma 'ala al-ardi min adh-dhalami, sehingga hilanglah gelap yang ada di muka bumi. Hilanglah gelap yang menyelimuti bumi. Wayudhi'ul kaunu, alam pun menjadi terang dengan sinar matahari. Fataharrakul ibadu, sehingga hamba-hamba Allah pun bergerak, beraktivitas di siang hari, mulai dari pagi hari. ويقومون إلى مصالحهم ومعاشهم ومعايشهم ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم, dan mereka bangkit beraktivitas untuk menggapai maslahat-maslahat mereka dan untuk keberlangsungan hidup mereka. Ya. Jadi jangan bermalas-malasan. Ya. Sebagai faedah lewat saja. Nah, jadi di pagi hari sudah mulai terang itu ya bangkit beraktivitas. Jangan tinggal ya, tidur di rumah. Tidak beraktivitas. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam ada doanya, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Nah, mulai terang dengan sinar matahari. Itu waktu untuk beraktivitas. Nah, bangkit beraktivitas untuk maslahat-maslahat dan keberlangsungan hidup, cari rezeki, kerja, ma'isyah, ya. Tayyib, wa la yazalu Allahu yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wa an-naharu 'ala al-lail. Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur kerajaannya alam semesta ini sebagaimana pada ayat sebelumnya, lahu mulku samawati wal ard, hanya milik Allah kerajaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya dengan hukumnya, hukum kauninya, qadarinya, dan hukum syar'inya. Senantiasa Allah SWT mengatur pergantian malam dan siang. Allah SWT memasukkan malam atas siang sehingga hamba-hamba Allah diliputi dengan kegelapan dan mereka berhenti beraktivitas, mereka istirahat. Wan-naharu 'ala al-lail, dan Allah memasukkan siang atas malam, menghilangkan gelapnya malam dengan sinar matahari sehingga hamba-hamba Allah bangun, bangkit beraktivitas. Ya. Wa yudawilu bainahuma, dan Allah Ta'ala mengatur pergantian antara keduanya. Fi ziyadati wan naqsi, dalam hal tambahan, dalam hal kelebihan dan kekurangan. Wattuli wal qisari, dalam hal panjang dan pendeknya. Terkadang malam lebih panjang daripada siang. Ya. Malam jamnya lebih daripada jamnya siang. Malam lebih panjang daripada siang. Terkadang sebaliknya. Malam lebih pendek daripada siang. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, menafsirkan ayat ini dengan lebih jelas lagi, terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Ya, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, hadha ya'ni wa hadha ya'ni ikhtilaf. Ikhtilaf al-layli wa al-nahari fi al-tuli wa al-qisar. Ini berarti adanya perbedaan malam dan siang dalam hal panjang pendeknya. Perhatikan baik-baik. Allah memasukkan malam ke siang. Ya. Jadi bukan hanya makna yang telah lewat. Makna yang telah lewat kita sudah pahami bersama. Dan itu makna yang langsung tampak di benak kita. Dan ini malam menggantikan siang kan begitu. Jadi gelap. Siang menggantikan malam jadi terang. Yang lebih mendalam dari ini. Dan sudah disinggung tadi oleh As-Sa'di rahimahullah. Tentang pergantian malam dan siang dalam hal panjang pendeknya. Naam. Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih memperjelas lagi. Jadi Allah memasukkan malam ke siang, yakni ada waktu siang yang diambil sehingga malam memanjang gitu. Nah, jadi jika kita bagi dua persis 12 jam malamnya, 12 jam siangnya. Ya. Akan datang saatnya Allah masukkan malam ke siang. Jadi lebih dari 12 jam. Ya. Lebih dari 12 jam. Malam masuk ke waktu siang. Jadi ada waktu siang yang keambil. Yang terambil. Sehingga memanjang malam. Begitu pula sebaliknya. Akan datang saatnya Allah masukkan siang ke malam. Sehingga ada waktu malam. Jamnya malam. Ya, waktunya diambil oleh siang. Jadi siangnya bertambah panjang. Jadi lebih dari 12 jam. Ya. Kata Ibn Uthaymin, ahyana yabda'u al-laylu fi ziyadati fayadkhulu 'ala an-nahar. Terkadang malam mulai bertambah, maka malam masuk ke waktu siang sehingga malamnya lebih panjang. Fahada yuliju al-layla fi an-nahar. Wa ahyana yabda'u al-laylu yanqusu fayazidu an-nahar. Terkadang malam mulai memendek, berkurang. Dan siang yang bertambah panjang. Fayudkhilun naharu ala layl. Maka Allah memasukkan siang ke dalam malam. Waktu malam terambil. Diambil oleh siang. Jadi siangnya lebih panjang. Wala ahadun yakdiru ala dhalika illallahu subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun yang kuasa melakukan itu. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. أو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم. Seandainya berkumpul seluruh makhluk semuanya tanpa kecuali manusianya dan jinnya. Wal malaikatu, dan bahkan malaikat juga ikut bergabung. Mastata'u ayyuliju daqiqatan wahidatan minal layli fin nahar wa yuliju an-nahara fil layl. Maka mereka semua makhluk itu, meskipun bersatu padu jin, manusia dan malaikat, mereka tidak akan sanggup memasukkan satu menit saja dari malam dimasukkan ke siang sehingga malam lebih panjang satu menit daripada siang, dan mereka tidak akan sanggup masukkan siang ke dalam malam satu menit saja sehingga siangnya lebih panjang satu menit daripada malamnya. Ya, subhanallah. Kemudian Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan, ثم هذا العلاج لا يأتي دفعة واحدة. Kemudian cara Allah memasukkan ya malam ke siang sehingga mengambil waktu siang sehingga malam mulai memanjang. Begitu pula sebaliknya, Allah masukkan siang ke malam sehingga terambil waktu malam sehingga siang mulai memanjang. Itu la ya'ti dafatan wahidatan, itu tidak terjadi sekaligus begitu langsung ya, tetapi bertahap. Walakinnahu ya'ti tadrijiyan syai'an fa syai'an, tetapi itu terjadi dengan proses tadrijiyan, yakni bertahap ya, bertahap syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit ya. Awalu ma yabda'u biziyadati, pertama kali ada pertambahan ya malam, misalkan tajiduhu ya'khudhu qalilan fil yawmi fil yawmaini aw thalathati daqiqatan wahidatan. Anda mendapati ya malam mulai bertambah sedikit, mengambil waktu siang sehingga malam bertambah sedikit dalam 2 hari atau 3 hari berlangsung seperti itu pertambahan, hanya selisih 1 menit, hanya bertambah 1 menit dalam 2 hari atau 3 hari. Tsumma yabda'u yazdadu, kemudian mulailah bertambah sedikit demi sedikit, hatta yakuna 'inda tasawil laili wan nahar, hingga kemudian ketika terjadi keseimbangan malam dan siang, ya'khudhu hawalai daqiqataini fil yawm tadrijiyan, yaitu terjadi sekitar 2 menit ya dalam sehari secara bertahap. Baik. Kemudian beliau menjelaskan, ara'aitum law ja'a daf'atan wahidatan. Ya. Coba seandainya itu terjadi sekaligus ya. Kunna mathalan fi atwal yawmin fi as-sanah. Wa idza bina fil yawm ats-tsani ila aqsar yawmin fi as-sanah. Kita misalnya dalam setahun berada di hari yang terpanjang di tahun itu, misalkan di tahun itu kita berada di hari yang terpanjang, tiba-tiba besok ya kita tiba-tiba berada di hari yang terpendek. Wah, ini kan mengagetkan sekali kan. Nah, hari ini hari yang terpanjang siangnya, tiba-tiba besok hari yang terpendek siangnya. Wah, kan mengagetkan sekali. Fa tarattabu ya ala dzalika mafasidu adzimatun, maka itu akan mengakibatkan, kata Ibnu Utsaimin, maka akan mengakibatkan mafsadat mafsadat yang besar. Nah ya, terkait dengan hawa, perubahan hawa, dingin panas ya. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Bijak ya. Allahu alimun hakim, innallaha alimun hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijak dalam menetapkan hukum-hukumnya, hukum syar'inya dan hukum kauninya. Adapun terkait pembahasan kita ini adalah hukum kauni. Hukum kauni, hukum qadari terkait hukum Allah Subhanahu wa taala mengatur pergantian siang dan malam. Naam. Subhanallah. Ini tafsir yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil lail. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan wa huwa alimun bidzatis sudur. Wa huwa alim, dan dia Allah alimun maha mengetahui, bidzatis sudur, hati-hati kalbu-kalbu yang ada dalam dada-dada hamba-hambanya. Ya. Zat as-sudur adalah hati, kalbu yang ada dalam dada. Jika kita mencermati ya, mentadabburi ayat, mungkin kita bisa menangkap makna pergantian siang dan malam ya, yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah waktu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berbuat ya, beramal berbuat dan berbicara. Nah, apa yang dia lakukan di siang hari, apa yang dia lakukan di malam hari, ketika datang siang, ketika datang malam ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dada-dada mereka semua, apa yang mereka niatkan ya dalam hati-hati mereka. Nah, pada pergantian siang dan malam itu. Artinya hendaknya kita barakallahu fikum membenahi hati-hati kita semua, kalbu-kalbu kita semua. Perhatikan niat-niat kita semua. Perhatikan keikhlasan kita ya dalam setiap amalan. Ya, dan perhatikan amalan-amalan hati kita. Kecintaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Ya, bersihkan hati, hiasi dengan iman, dengan keikhlasan, dengan kecintaan kepada Allah, dengan takut kepada Allah, dengan tawakal, dengan roja harapan hanya kepada Allah. Naam, dan bersihkan dari segala apa yang mengotorinya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala huwa alimun bidzati sudur. Dan niatan-niatan kita semua, apa yang tersembunyi di dalam hati-hati kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair, di hari ya ditampakkannya sarair, rahasia-rahasia yang ada di dalam hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Aminu fil amr, memerintahkan berimanlah kalian billahi, kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Wa anfiqu, dan infakkanlah oleh kalian ya, berinfaklah kalian mimma ja'alakum mustakhlifina fih, mimma dari apa-apa, yakni harta yang dimaksud di sini, dari harta benda yang Allah ja'alakum, menjadikan kalian mustakhlifina, sebagai orang-orang yang diberi harta oleh Allah, dititipi harta oleh Allah untuk mengurusi harta itu. Mustakhlifina fi, menjadi orang-orang yang mendapat amanah diberi harta itu sebagai titipan agar kalian mengurusinya dengan benar, menunaikan haknya, membelanjakan apa yang harus dibelanjakan sesuai jalurnya, memberikan hak yang berhak mendapatkan haknya dari harta itu, jangan ditahan. Karena itu adalah amanah di tangan kalian. Itu adalah titipan Allah. Kalian diberi harta itu untuk memilikinya, jatuh di tangan kalian, itu sebagai amanah titipan agar kalian mengurusinya dengan baik. Ya. Mengeluarkan darinya apa yang harus dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak. Dan dalam membelanjakan harta itu ya tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan, boros ya, tidak boleh ya, Naam, idha'atul mal, tidak boleh buang-buang harta. Naam. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Falladzina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman minkum di antara kalian, wa anfaqu dan berinfak dengan hartanya, lahum bagi mereka ajrun kabir, pahala yang besar. Yaitu orang-orang yang memadukan antara keimanan dan menafkahkan harta, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan amanah, ya, harta yang dititipkan kepadanya, menafkahkannya, membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak yang terkait dengan harta yang ada di tangannya, maka mereka akan dapat ajrun kabir, pahala yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum la tu'minuna billah wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum وَقَدْ أَخَذَ مِثَاقُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ. Kenapa kalian ada apa dengan kalian kenapa kalian لا تؤمنون بالله tidak mau beriman kepada Allah. Apa yang menyebabkan, apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah? Warrasulu, padahal ar-rasulu yad'ukum, rasul yang diutus itu yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam yang merupakan afdalur rusul, rasul yang paling utama yang pernah diutus. Yad'ukum, mengajak kalian, menyeru kalian di tengah-tengah kalian, litu'minu, agar kalian beriman, bi rabbikum, kepada Rabb kalian, Tuhan pencipta kalian. وَقَدْ أَخَذَ مِثَاقُكُمْ dan قَدْ sungguh أَخَذَ Allah telah mengambil مِثَاقُكُمْ مِثَاق perjanjian kalian untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Seperti kata Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini, yakni secara global apa yang telah kita dengar, apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah, padahal terdapat dua hal, dua faktor yang mendukung keimanan kalian, yaitu telah diutus di tengah-tengah kalian afdalur rusul, rasul yang paling utama, paling mulia, sebaik-baik Rasul. Ini Rasul yang terbaik. Penutup para Nabi dan Rasul Muhammad alaihissalam. Yang kedua, Allah telah mengambil janji kalian untuk beriman. Kata Sa'di rahimahullah, "Ma alladhi yamna'ukum minal iman?" Apa yang menghalangi kalian dari keimanan? Wal halu, sementara keadaan yang ada, anna Rasul Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalur rusul, sesungguhnya rasul yang diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling utama, yang paling mulia. Wa akramu da'in da'a ila Allah yad'ukum, dan dia adalah dai, penyeru yang paling mulia, yang mengajak kepada Allah SWT. Dia yang mengajak kalian. Dai yang paling mulia. Fahadha mimma yujibul mubadarata ila ijabati da'watih. Maka ini termasuk perkara yang mengharuskan bersegera untuk menyambut, menjawab seruannya, dakwanya. Wattalbiyati wal ijabati lil haqq alladhi ja'a bihi. Memenuhi ajakannya, panggilannya, menyambut kebenaran yang dia bawakan, yang dia dakwakan. Ini satu. Hal yang kedua, qad akhadha 'alaykumul 'ahda wal mitsaqa bil iman. Dan sungguh dia telah mengambil atas kalian janji. Mitsaq adalah janji. Ya, bil iman. Janji keimanan. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Baik. Nah, jadi ada dua faktor yang mendukung untuk beriman, maka apalagi yang menghalangi untuk beriman gitu. Ya. Dua faktor, dua hal tersebut apa yang telah kita dengar. Naam. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, fasara hunaka sababan lil iman, maka ada dua di sana faktor yang mendukung untuk beriman. Al awal, faktor yang pertama, da'watun nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah nabi alaihi wasallam mengajak kalian beriman ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mengajak ilaihi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasan yang kedua, al-mitsaq alladhi akhadhahu Allahu alaina. Janji, perjanjian yang telah Allah ambil atas kita. Nah, ini yang kedua ini diperselisihkan oleh ahli tafsir. Ya. Wa qad akhadha mithaqukum, dan sungguh Allah telah mengambil mithaq kalian. Nah, ini apa tafsirnya mithaq ini? Ada beberapa tafsir ya dalam hal ini. Tafsir yang datang dari Mujahid, dan itu yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Mithaq yang dimaksud adalah al-mithaq alladhi akhadha alaihim fi sulbi Adam. Perjanjian yang Allah ambil atas mereka ketika mereka di tulang sulbi Adam. Dan ini pula yang dipilih oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Tafsir ini juga disinggung oleh Ibn Uthaymin. Ya. Ibn Uthaymin rahimahullah juga menyinggung tafsir ini, tapi bukan itu yang dipilih oleh beliau. Ya. Naam. Yaitu ketika dulu Allah Subhanahu wa taala naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Bani Adam dari punggung Adam. Ya, seluruh zuriat Adam, seluruh keturunan Adam yang akan terlahir di bumi, ya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari punggung Adam, kemudian Allah mengambil perjanjian mereka untuk beriman kepada Allah. Janji itu kemudian diingatkan oleh Allah kepada kita dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang dimaksud dengan mitsaq di sini, yang diingatkan oleh Allah. Faqad akhadha, sungguh Allah SWT telah mengambil mitsaq kalian, itu dulu ketika kalian dikeluarkan dari punggung Adam. Diingatkan sekarang. Ini salah satu tafsir. Tafsir siapa tadi? Tafsir Mujahid. Ini yang dipilih Ibnu Jarir. At-Tabari juga dipilih oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dan masalah itu telah sahih hadis, telah datang hadis yang sahih. Tentang hal itu, tentang peristiwa itu. Allah SWT mengeluarkan seluruh keturunan Adam, seluruh Bani Adam yang akan terlahir di bumi. Dari punggung Adam, kemudian Allah mengambil perjanjian atas mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi apakah benar itu tafsir ayat ini yang dimaksud di ayat ini? Menurut Mujahid, itu tafsirnya. Ibnu Jarir mendukung, Al-Baghawi mendukung. Tafsir yang lain, ada beberapa tafsir yang lain, kita susulkan pertemuan berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.